بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di dalam salah satu taman syurga Allah taala yang ada di atas muka bumi. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini insyaallah kita akan mengenal, memahami, sekaligus nanti kita sendiri yang akan bisa memvonisnya. Karena ketika kita tanpa mengenalinya dengan seutuhnya, memahaminya berdasarkan standar yang ada di dalam agama Islam, mungkin kita tidak bisa untuk memberikan label dan penjelasan apa sebenarnya serta apa hakikat daripada aliran yang mungkin masih banyak dari saudara-saudara kita yang menganggap biasa-biasa aliran ini. Dianggap pemahaman ini cuman perbedaan seperti kunut tidak kunut. Malah ini yang dibesar-besarkan. Seperti perbedaan antara maulid dengan tidak maulid, dan ini yang dibesar-besarkan. Padahal di sana ada bom nuklir yang cuman nunggu waktu. Di sana ada mahma bagaikan gunung berapi yang sedang aktif, yang sudah menunjukkan daripada asap-asapnya, tinggal nunggu waktu daripada meletus dan meledaknya, yang kita semua dipastikan akan jadi korbannya. Minimal kita akan digantung, syukur-syukur tidak dipotong leher kita. Ini pasti dan nyata. Bukan omong kosong, bukan fiktif. Tapi perlu kami ketahui juga, pertemuan kita pada pagi hari ini atau siang hari ini tidak mungkin kami akan buka semua tentang bom yang sudah mereka rakit, dalam artian bukan bom secara real, tapi strategi sedang atau mungkin mahma. Kalau diandaikan seperti gunung agung yang sudah siap akan meletus, tidak mungkin kami untuk sampaikan dalam pertemuan yang sangat singkat seperti ini. Tetapi ada poin-poin yang sangat mendasar yang kami ingin mungkin sampaikan, dan juga mungkin ada beberapa yang juga akan kami tayangkan nanti tentang beberapa fakta-fakta yang ada dengan mereka. Walaupun ini sebenarnya tujuannya kita duduk bersama di sini, seperti yang kami sampaikan, kita ingin mengenal hakikat sebenarnya, kemudian memahami, dan antum semua nanti yang akan memberikan label dan vonis. Tujuan kita belajar, tidak ada provokasi, apalagi juga sampai memberikan vonis kepada yang namanya perorangan ataupun misalnya keturunan tertentu, tidak. Tidak ada, bukan itu tujuan kita. Dan itu adalah tugasnya mahkamah, bukan tugasnya individu. Tapi kami dan siapapun yang menjelaskan tentang kelompok ini adalah menjelaskan tentang beberapa yang ada di dalam pemahaman mereka, yang mungkin nanti ketika kita coba combine, kita coba dekatkan dengan pakem yang ada di dalam ajaran sunnah, ajaran agama Islam, kita akan bisa dengan jelas, dengan terang benderang, akan bisa memberikan label kepada mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Secara singkat tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Istiawan tentang bagaimana sebenarnya Syiah ini bukan hal yang baru. Bahkan boleh dikatakan termasuk kelompok pemahaman aliran yang awal-awal sejak di zaman sahabat sudah ada. Bukan hal yang baru. Tetapi perlu kita pahami bahwasanya konteks tentang Syiah ini berkembang. Berkembang. Berbeda ketika awal munculnya, yaitu ketika peralihan di zamannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an ke Utsman ibn Affan, kemudian dari Utsman menuju ke Ali bin Abi Thalib, beda konteksnya di sana. Syiah yang ada di awal dulu, sehingga ini yang masih banyak dipahami oleh para umat Islam dan juga oleh banyak para narasumber, dianggapnya Syiah hanya dengan pemahaman yang ada dulu. Tidak. Dulu mereka orang-orang Syiah yang dikatakan adalah pengikut, penolong, pembela Ali bin Abi Thalib, yang mengutamakan Ali bin Abi Thalib daripada Utsman bin Affan. Bas. Itu saja. Itu Syiah yang dulu. Karena mereka orang-orang yang bersama Ali bin Abi Thalib, mereka mengutamakan Ali daripada Utsman. Tapi tidak sampai kepada Abu Bakar dan Umar. Mengapa? Karena Ali ketika di zamannya Abu Bakar, beliau menjadi pendukung yang paling kuat. Ketika di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau termasuk salah satu daripada majlis qudat, mahkamah, majlis ulama'nya yang selalu diambil dan dijadikan rujukan di dalam tentang ilmu-ilmu syariat dan yang berkaitan dengan kemasyarakatan serta kenegara. Umar, di zamannya Umar. Tapi ketika setelah zamannya Utsman, di sana ada sedikit pergesekan. Mulai diangkat. Khususnya di akhir-akhir sebenarnya, yang sangat nyata di akhir-akhir zamannya Utsman. Karena ada banyak orang-orang yang sudah ingin untuk memecah belah umat, menyebarkan fitnah. Dan ini semua tidak keluar daripada apa yang sudah diprediksikan, diingatkan, diwarning oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena ketika di zaman Utsman sendiri, ketika khususnya beliau mendapatkan fitnah yang besar di dalam pemerintahannya, subhanallah, Ali pada hakikatnya masih juga tetap mendukung. Dibuktikan dua anak beliau, Hasan dan Husain, adalah termasuk orang-orang yang menjadi pagar betis daripada Utsman ketika diserbu Utsman bin Affan oleh para fitnah-fitnah yang ingin menghancurkan Utsman dan membunuh beliau. Anak beliau, Hasan dan Husain, yang menjadi pagar betisnya. Karena Hasan dan Husain sempat terkena daripada beberapa percikan darah dari dampak wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berada di sana Hasan dan Husain, ada dan mengetahui, bahkan membela, menjaga keselamatan daripada Utsman bin Affan, dan ini seizin abahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sejarah ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau kita ngikutin sejarah versi mereka, ya pasti beda. Pasti enggak bakal ada titik temunya. Jangankan dengan Islam, mohon maaf, dengan ahli sunnah saja tidak ada satupun poin yang bisa ditemukan. Silahkan buktikan. Apalagi seperti perkara-perkara inti seperti sholat. Semua apa saja yang ada di dalam ajaran-ajaran ahli sunnah, termasuk juga Islam tentunya, dan ini menjadi pokoknya, gak bisa ditemukan dengan ajaran mereka. Karena mereka dengan perkembangan tadi, Syiahnya sudah berkembang jauh berbeda. Setiap zaman, setiap daripada keturunan Ali bin Abi Thalib, dari Hasan, dari Husain khususnya, daripada setiap imam-imam yang mereka angkat, mereka sudah berinovasi, berubah dengan ajaran-ajaran yang sampai pada akhirnya zamannya Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an yang menjadi dijadikan rujukan utama di dalam semua ajaran mereka. Abu Abdullah, qala Abu Abdullah, qala Abu Abdullah, ini adalah al-Imam Al-Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an, dan sejak zamannya beliau sampai pada hari ini Syiahnya sudah berkembang berbeda jauh. Sampai pada akhirnya Syiah secara singkat mereka sudah tidak kembali lagi kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan namanya pun sudah tidak layak, tidak pantas untuk diberi nama Syiah lagi. Apalagi seperti yang ada di zaman-zaman sekarang, setelah mereka melakukan revolusi besar-besaran sekitar tahun akhir daripada 70-an atau 80-an lah kira-kira, melakukan revolusi besar-besaran itu sudah sangat jauh konteksnya daripada Syiah yang awal. Bahkan mereka sudah tidak layak diberi nama Syiah, dan juga sudah jelas-jelas, mohon maaf, ini fakta. Dan ini bukan untuk sifatnya provokasi dan seterusnya. Ini fakta, mereka adalah keluar daripada ajaran Islam dan mereka lebih layak, lebih pantas diberi nama Rafidhah, dalam tanda kutip, agama Majusi. Banyak kalau kami ingin coba buktikan atau kami tampilkan bukti-buktinya, banyak sekali. Jadi yang ada sekarang sudah bukan Syiah lagi. Jadi ketika ada seorang narasumber siapapun yang mengatakan Syiah sekarang beda, atau Syiah yang ada di lapangan berbeda-beda, macam-macam, tidak semuanya satu, omong kosong. Jangan gampang dipercaya. Siapapun yang ngomong, walaupun di atas tinggi yang ngomong misalnya, gitu kan? Masya Allah. Jangan dipercaya, karena tidak ada saat beda, tidak ada alternatif lain. Yang ada sekarang adalah Rafidhah, bukan Syiah lagi. Rafidhah yang mereka sumbernya adalah agama Majusi. Bahkan terakhir diketahui di dalam salah satu buku, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berada, loyalitas mereka kepada negeri yang mereka tinggal, tempat kelahiran mereka dan seterusnya, mereka sudah sangat berkurang sekali. Loyalitasnya berkurang. Bahkan sampai kepada titik yang sudah mengancam terhadap negeri di mana yang mereka tinggal. Karena mereka loyalnya kepada yang namanya, di mana keluarnya agama Majusi tadi. Salah satu buku ini masih belum dikeluarkan dalam kategori masih terbatas. Mudah-mudahan nanti bisa dicetak lebih luas. Judulnya aja luar biasa, dahsyat, subhanallah. Mudah-mudahan nanti terakhir kami akan jelaskan sedikit. Itu yang ingin kami terangkan sekarang atau secara mendasar, bahwasanya Syiah sudah berbeda jauh, sudah bergeser jauh, sudah keluar daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai keluar daripada yang namanya Islam yang benar, yang mereka sudah tidak layak dan tidak pantas lagi dikategorikan Syiah. Bahkan mereka adalah Rafidhah yang punya ajaran sendiri, agama sendiri, yang mereka kembali kepada agama Majusi. Ini yang pertama, agar bisa lebih membuka wawasan kita. Tentunya ini berdasarkan beberapa dasar-dasar yang ingin kami jelaskan. Yang pertama diantaranya, kalau kami coba jelaskan tentang perbedaan antara Syiah dengan Sunni, udah gak zaman lagi. Udah enggak zaman menjelaskan masalah itu. Kami akan berikan contoh dasarnya. Bagaimana kalau ajaran mereka sudah benar-benar keluar daripada ajaran Islam, dari mulai titik awal seorang masuk di dalam ajaran mereka, atau kalau boleh kami namain agama mereka, mereka sudah berbeda. Di sini kami akan tampilkan, dan ini sebenarnya sudah tersebar banyak di broadcast-broadcast, insya Allah setiap dari kita sudah banyak mendapatkannya. Kenapa ini enggak tampil nih? Coba geser itunya, pindahin ke sebelah, enggak bisa ya? Ke mana? Ke sebelah lagi enggak bisa. Karena ada dua nih. Ada dua enggak bisa. USB. Oh. Ya, makanya coba tarik lagi. Kabelnya. Coba tarik lagi. Masukin lagi coba. Bismillah. Pelan-pelan. Ini kunci pokok prinsip utama yang juga sekaligus membedakan bahwasanya mereka dari dasar ini sudah kita bisa memberikan memberikan perbedaan secara prinsip kepada kita Ahli Sunnah wal Jamaah khususnya. Walaupun mungkin dalam bahasa Arab, tapi kami akan artikan nanti. Ketika kami tadi jelaskan di awal bagaimana umat Islam, agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang dilanjutkan oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, karena tidak mungkin sampai kepada kita tanpa melalui sahabat radhiyallahu taala anhum. Khususnya yang paling utama adalah Abu Bakar, Umar dan Uthman, semuanya mereka adalah keluarga Rasul, secara tidak langsung keluarga Rasul. Abu Bakar mertua, Umar mertua dan juga mantu, Uthman adalah mantu. Mungkinkah Rasul memberikan ajaran kepada mereka-mereka dan juga sahabat yang jumlahnya 130.000 lebih, berbeda dengan ajaran mereka yang mereka mengeklaim bahwasanya punya jalur khusus, punya agama khusus yang namanya adalah madhab Ahlul Bait, yang dinamakan madhab Ahlul Bait, subhanallah. Berarti secara tidak langsung Rasul ini punya ajaran yang spesial, VVIP, hanya untuk mereka, berbeda dengan para sahabat yang lainnya. Dibuktikan bahwasanya mereka itu bukan hanya menolak daripada Abu Bakar dan Umar, bahkan menjadi standar utama dari setiap yang akan masuk kepada kelompok mereka, ajaran mereka, agama mereka, harus mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Harus, wajib. Ini dia buktinya. Ini kisah salah seorang orang Maroko, dan ini real nyata, diekspos oleh salah satu media di Timur Tengah. Dia Muslim, tapi ketika akan masuk gabung kepada agama mereka, mereka atau dia suruh baca syahadat lagi. Dan salah satu syahadatnya harus mengkafirkan Abu Bakar, Umar, kemudian dua istri Nabi yaitu Aisyah dan Hafsah. Kita dengarkan di sini nanti, walaupun ini bisa diakses sebenarnya. Bisa diakses di YouTube, silahkan bisa dicari. Dan ini dari narasumber mereka, bukan kami yang bikin-bikin gitu kan. silahkan bisa dilihat gitu kan, tentang salah satu daripada bukti nyata bahwasanya mereka agamanya berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Mereka punya agama berbeda karena setiap muslim yang akan masuk kepada ajaran mereka, kelompok mereka, mereka harus mengucapkan syahadat yang berbeda dengan syahadat yang kita yakini umat Islam. Kalau kita menyaksikan Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tambahin tiga perkara lagi. Yang pertama, yaitu mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, kemudian mengkafirkan Aisyah dan Hafsah, bahwasanya mereka semua adalah penduduk neraka, ahli neraka. Baru dua orang ini dimasukkan atau dianggap sebagai masuk daripada kelompok ajaran pemahaman agama Syiah atau agama Rafidhah yang sumbernya adalah Majusi. Ini prinsip sebenarnya. Kalau seseorang sudah punya keyakinan atau pemahaman secara prinsip berbeda dengan umat Islam, secara tidak langsung dari poin ini, bahwasanya kita selaku umat Islam yang menyatakan dua kalimat syahadat, kita ini belum sah Islamnya. Di sisi lain, secara tidak langsung, yang mereka selama ini menuduh kita umat Islam, ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya kita ini adalah kelompok aliran yang suka mengkafirkan katanya. Subhanallah. Padahal jelas-jelas ajaran mereka jelas-jelas ajaran mereka adalah ajaran yang memang punya keyakinan selain daripada kelompok mereka, golongan mereka adalah orang-orang yang tidak masuk Islam, tidak dikategorikan Muslim. Berarti secara tidak langsung, yang pertama mereka mengkafirkan kita, itu mah sudah biasa. Karena apa? Orang yang paling mulia setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mertua Nabi, dikafirkan apalagi kita. Jadi hal kecil bagi mereka. Bagi mereka adalah sudah biasa yang namanya kafir mengkafirkan. Lalu mereka menuduh kita orang yang mengkafirkan dan seterusnya. Padahal ajaran mereka dari sejak awal sudah jelas-jelas mengajarkan ajaran yang mengkafirkan. Ajaran yang mengkafirkan seluruh para sahabat, yang paling atas adalah Abu Bakar dan Umar. Silahkan ini bisa diakses di YouTube, didengarkan. Dan ini bukan hal yang baru dan sudah banyak tersebar. Mudah-mudahan pokok prinsip ini bisa menjadi salah satu wawasan baru buat kita. Yang kedua yang juga kami ingin jelaskan, Bagaimana mengenal daripada ajaran mereka atau sekaligus orang-orang yang membawa daripada ajaran ini. Ini penting. Karena kita harus bisa juga paling tidak waspada dan hati-hati. Bukan berarti kita langsung memusuhinya, apalagi sampai berikan tindakan dan seterusnya, tidak. Tujuannya pertama, kita agar bisa memberikan prinsip yang jelas. Bagaimana sebenarnya ketika kita dengan mereka. Yang pertama yang ingin kami jelaskan untuk bisa lebih mengenal mereka, walaupun terus terang dari kami seringnya membawakan materi ini dan juga kami sering kumpul dengan mereka, bahkan kami ketika di Pakistan hampir setiap tahun acara-acara khusus mereka yang tidak bisa masuk satupun orang asing, kami alhamdulillah bisa masuk dan kami bisa ikut terlibat di dalamnya. Jadi kami dulu punya data otentik sekali dan masih sebagian kami ada, masih simpan walaupun dalam bentuk foto. Karena alhamdulillah pertama muka diterima sama mereka. Gitu kan? Mukanya alhamdulillah ada modal muka yang diterima. Yang kedua, bahasa kami bisa bahasa mereka. Dan yang ketiga, mereka ketika di istilahnya gabung bersama mereka, orang-orang yang, ini sebagai informasi saja, keturunan daripada Husain, itu mereka luar biasa sangat menyambutnya. Luar biasa. Jadi ketika kami katakan, kami fulan-fulan Husaini, ahlan masahlan, welcome. Masya Allah. Mereka bangga sekali, gitu kan? Tapi mereka juga punya trik. Mereka juga ingin tahu, bagaimana syahadatmu? Langsung tanya kami seperti itu. Bagaimana syahadatmu? Subhanallah. Udah jelas, beda. Kami gak mungkin baca syahadat seperti yang tadi. Maksud kamu syahadat yang begini-begini? Iya, saya kenal, saya tahu. Cukup sampai segitu aja. Tidak sampai kami mengucapkan syahadat, tidak mungkin. Itu jelas itu siapapun saja. Dan tidak ada satupun mahasiswa Indonesia yang bisa masuk ke dalam, apalagi meliput. Kami punya videonya dulu. Meliput langsung di dalam acara-acara khusus mereka, yang mereka lakukan khususnya dari tanggal 9 dan 10 Muharram, dari setiap pagi sampai menjelang terbenam matahari. Dan mereka enggak beranjak dari tempatnya. Mohon maaf, kagak sholat. Nggak sholat. Walaupun mereka punya ajaran yang namanya sholat itu 3 waktu, bukan 5 waktu. Nggak ada. Jangan percaya siapapun dari mereka yang mengatakan 5 waktu, nggak ada. 3 waktu mereka sholatnya. Dan waktu itu dalam acara tersebut mereka nggak sholat. Jadi kami sempat izin setiap waktu. Mau tidak mau kami izin waktu itu. Subhanallah. Ini real, karena di sana sudah kuat, mereka punya kekuatan yang luar biasa, apalagi di zaman kami waktu tinggal di sana, benar-benar disupport oleh pemerintah. Karena waktu itu suami dari Perdana Menteri yang ada pada waktu itu, termasuk dari kelompok mereka. Jadi benar-benar disupport mereka. Coba nanti ikutin berita, ini sudah menjadi hal yang biasa. Setiap Muharram, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10, pasti ada bom meledak di Pakistan. Lihat aja nanti. Dan ini dari 2 kubu. Yang satu dari mereka, yang satu dari kelompok-kelompok yang memang menghadapinya dengan cara yang tidak benar, tidak tepat, dan mereka mengatasnamakan kelompok pembela Nabi. Pembela Nabi dan pembela sahabat, tapi dengan cara yang tidak tepat dan tidak benar. Itu sudah hampir setiap hari pasti ada bom. Bahkan mereka pengerahan pasukan luar biasa besar-besaran. Kemudian intinya yang ingin juga kami sampaikan tadi, bagaimana ngenalin mereka sebenarnya. Yang pertama, mereka itu pasti akan menunjukkan kepada kita Islam yang muda, Islam yang muda, Islam yang sumbernya satu. Dan selalu mereka mengajak kepada yang namanya ukhuwah, persaudaraan, persatuan. Karena mereka di mana saja dan kepada siapa saja mereka bisa gabung. Mereka bisa masuk, mereka bisa mencair, mereka bisa menyatu. Dan ini salah satu trik strategi mereka agar bisa diterima di mana saja. Sehingga acara-acara apapun yang dilakukan oleh umat Islam di atas muka bumi ini, di negeri manapun juga, termasuk di negeri kita, mereka bisa gabung. Mereka bisa ikut bareng dengan mereka. Jadi mereka bisa ikut dengan mereka. Enggak bisa istilahnya mereka punya menunjukkan satu prinsip sendiri, enggak, tidak. Pasti gabung, pasti ikut, karena tujuannya, targetnya punya beberapa jalur-jalur agar mereka nanti pada akhirnya bisa untuk menunjukkan kekuatan mereka. Awalnya gabung dengan mereka, ngikut bareng, dukung, rame-rame juga dan seterusnya. Kemudian ketika mereka sudah diterima, kemudian mereka mulai sedikit menunjukkan sosialnya kepada masyarakat. Menunjukkan sosialnya ke masyarakat dan juga tentang budaya. Tersebarlah di mana-mana di masyarakat, dari kelompok mereka yang selalu dikedepankan adalah sosial budaya. Seperti yang pernah terjadi tahun sekitar 2000-an ke atas di negeri kita, tidak ada satupun kampus di negeri kita yang tidak ada yang namanya corner yang sumbernya daripada ICC Center yang ada di Mampang. Tapi mereka tampil dengan sosial budaya, bukan dengan secara spesifik daripada ajaran mereka. Ketika mereka sudah tampil dengan sosial, bantu di masyarakat, dan mereka istilahnya peduli dengan yang ada di masyarakat, mulai tahapan berikutnya mereka rekrut. Orang-orang yang sudah ada loyal dengan mereka, mereka rekrut. Mereka ajak di dalam kajian-kajian yang khusus bersama mereka. Dan disinilah baru mereka kenalkan dengan kemudahan-kemudahan yang ada dalam agama Islam. Di antaranya, sholat itu 3 waktu, bukan 5 waktu. Sholat Jumat itu tidak harus, tidak wajib. Karena kita belum punya pemimpin umat Islam yang satu, yang diikutin oleh umat Islam keseluruhannya, khususnya kita belum punya pemimpin dari Quraisy, dari keturunan Husain khususnya. Sehingga sholat Jumat boleh-boleh aja ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, mereka berikan kemudahan untuk siapa saja, baik laki, perempuan, di mana saja, siapapun mereka profesinya, untuk melakukan yang namanya sholat dalam sehari semalam 3 waktu, dengan boleh dijamak duhur dengan asar 1 waktu, maghrib dengan isya 1 waktu, kecuali sholat subuh. Dan yang keempat, mungkin ini yang agak sedikit lebih spesifik lagi, dan ini juga dalam tahapan yang khusus, tahapannya khusus, walaupun juga dalam juga tingkatan orang-orang yang memang sudah siap untuk bisa menjalankan ini, dan lebih banyak kepada mereka-mereka yang sifatnya bukan tinggal di satu kota, seperti pengusaha atau seperti orang-orang yang banyak melakukan perjalanan, musafir, pekerjaan di luar kota, sering ke luar negeri dan seterusnya. Itu beberapa trik-trik mereka untuk bisa memudahkan yang namanya dengan kawin mut'ah, dengan nikah mut'ah. Seperti kemarin diisukan si AW ini kan dari kelompok mereka, padahal tidak ada kaitannya. Dia kelompok sendiri kayaknya, punya partai sendiri gitu kan. Partainya partai ponsel beda. Walaupun di dalamnya ada beberapa ajaran-ajarannya atau beberapa item yang mereka tawarkan, yang dia tawarkan mirip seperti yang namanya kawin kontrak. Mirip seperti kawin kontrak atau mut'ah. 3 hal ini atau 4 yang menjadi standar daripada ajaran mereka yang harus dikenali oleh siapapun yang ada di dalam ajaran tersebut. Harus. Kemudian ketika mereka sholat, ini juga kita bisa kenali. Ketika mereka sholat masuk di masjid mana saja, mereka lebih banyak dan khususnya yang sudah belajar dan ikut dengan mereka, mereka mustahil akan sujud di atas karpet. Tidak bakalan. Pasti mereka akan sujud di keramik atau marmernya, atau ketika masjid semua itu berkarpet, dia pasti akan bawa di kantongnya minimal kertas. Apalagi sekarang sudah dijual bebas yang namanya batu karbala. Yang dijual bebas batu karbala. Dan ini door to door. Di tempat kami ditawarin ke rumah-rumah. 1 buletan segini gitu kan. Ya segede perkedel deh kira-kira gitu kan. Itu 20 ribu. Dijual 20 ribu. Subhanallah. Dan ini langsung diimpor dari negara mereka. Dari negara, subhanallah, 20 ribu. Dan ini sudah mulai banyak dipakai di mana-mana, di beberapa masjid. Kalau kami ketika dulu di Pakistan, memang sudah ada masjidnya, dan kami pernah ikut bersama mereka masuk di masjid mereka. Di depan, di luar tuh ada kotak seperti rak sepatu, itu isinya semua batu-batu dalam beberapa macam bentuknya. Ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang persegi, bujur sangkar dan seterusnya. Siapapun yang masuk ke sana pasti harus ngambil batu itu dulu. Ya mau gak mau ketika kami masuk, ya ngambil juga batunya. Ngambil juga gitu kan. Subhanallah. Akhirnya sempat kita bawa pulang tuh batunya. Sampai hari ini ada. batu tersebut. Karena itu sudah menjadi salah satu daripada hal yang prinsip di dalam ajaran mereka. Selain melakukan sholatnya, harus sujudnya seperti itu di dalam tiga waktu. Dan mereka tidak ada yang namanya sholat berjamaah. Tidak ada. Tidak ada dalam ajaran mereka sebenarnya yang namanya sholat berjamaah. Jadi mereka punya cara-cara ajaran dari mulai yang pokok prinsip syahadat, sholat, dan juga termasuk puasa, bahkan termasuk umroh sendiri, tahallulnya pun juga beda dengan kita, dengan umat Islam, beda, subhanallah. Jadi kadang-kadang kita heran sekali kalau masih ada yang mengatakan bahwasanya mereka itu cuma perbedaan madhab. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mereka belum paham, belum mengerti sebenarnya tentang bagaimana hakikat yang ada di dalam ajaran mereka. Kemudian hal yang lain yang juga kami ingin sampaikan sebenarnya, yaitu seperti tadi yang juga sudah disinggung oleh Ustaz Setiawan tadi tentang salah satu ritual acara yang mereka benar-benar besar-besarkan, yang sama sekali tidak ada di dalam ajaran Islam. Karena mereka di dalam mengekspresikan bulan Muharram tidak sama seperti yang bagaimana dalam ajaran agama Islam, tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena ajarannya sudah keluar daripada ajaran agama Islam, sehingga ketika mereka mengekspresikan bulan Muharram, yang pertama mereka menganggap setiap hari adalah Muharram. Setiap hari adalah Muharram, dan juga sekaligus ketika di bulan Muharram, setiap hari adalah hari Karbala. Subhanallah. Setiap bulan itu adalah bulan Muharram, dan setiap hari adalah hari Karbala. Mudah-mudahan masih ada nanti di YouTube, ada dua hal yang mungkin bisa dicek nanti. Yang pertama tadi tentang masalah bagaimana sebenarnya hakikat Karbala ini. Yang kedua, ada apa antara sahabat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak ada. Mereka punya hubungan yang luar biasa. Dari ajarannya juga sama, dan satu dengan yang lainnya punya hubungan yang luar biasa, sangat dekat, karena satu dengan yang lainnya saling kawin berkeluarga. Tidak ada yang bermusuhan, tidak ada yang bermusuhan, apalagi sampai mengkafirkan. Kami contohkan ada beberapa di sini gambar daripada ajaran mereka yang mereka lakukan ketika di bulan Muharram. Yang mereka ekspresikan adalah sebagai bentuk untuk menunjukkan bela sungkawa terhadap wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini mereka lakukan ketika di bulan Muharram. Kami pernah ikut terlibat di dalam acara ini ketika di Pakistan. Kami ikut terlibat. Dari mulai yang paling sederhana, dan ini sudah ada di negeri kita. Sudah banyak, sudah lama terjadi. Kami tahun 86, kurang lebih sekitar 86 atau 87, kami sudah melihat bagaimana ekspresi mereka di sini ketika mereka hadir di undangan di salah satu kedutaan yang ada di Indonesia. Umat Islam yang diundang ke sana di dalam acara memperingati wafatnya imamnya mereka yang waktu itu masih baru-baru meninggal. Setiap yang hadir pasti minimal dengan memukul dada. Dan itu sudah pasti ketika ikut dalam terlibat acara mereka, pasti dengan mukul dada. Gak mungkin diam. Kalau diam akan dicurigain. Mau gak mau, karena kami ikut hadir bersama mereka, ya nepok dada juga. Subhanallah. Karena tidak ada satupun dari diantara kita umat Islam yang bisa ikut hadir bersama mereka, kecuali orang-orang yang memang benar-benar sangat terbatas. Gak mungkin dan gak ada mungkin. Gak ada. Makanya terus terang, Kami lillah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena benar-benar ini bukan hal yang kecil. Karena ini sangat berbahaya. Karena ancamannya buat kami adalah jiwa. Ancamannya jiwa, dan kami bukan sekali dua kali diancam, di ultimatum, dikirimin WA dan seterusnya. Tapi alhamdulillah kami masih bisa istilahnya untuk mensiasatinya dengan yang cara tepat dan baik. Karena luar biasa, karena mereka tahu kami dan tahu, dan kami tahu aslinya siapa mereka sebenarnya. Bahkan kami pernah katakan kepada salah seorang yang tokoh ada di Indonesia yang sering menggembar-gemborkan, katanya di Indonesia Syiahnya itu macam-macam, tidak semua. Kalau ada Syiah yang begini, kita bakar, katanya. Subhanallah. Kami pernah tantang. Kami pernah sampaikan, tolong sampaikan. Saya ingin berjumpa, saya ingin bertemu, dan saya punya data. Dan kalau Anda benar-benar seperti apa yang Anda katakan, saya ingin bukti. Gak berani. Gak ada respon. Karena fakta yang ada sangat-sangat luar biasa, real. Gak ada bedanya. Dimanapun saja mereka, sama, tidak ada bedanya. Baik yang di Yaman lah, yang di Suriah lah, yang juga di Lebanon lah, di Pakistan lah, sama dengan yang ada di negeri kita, sama. Walaupun yang di sini, subhanallah, mereka masih dalam seperti yang kami katakan tadi, bagaikan mahma yang ada dalam gunung, bagaikan mereka bom waktu. Walaupun sudah sedikit demi sedikit banyak yang menunjukkan, banyak yang sudah unjuk gigi, banyak yang sudah unjuk gigi, tapi pada waktunya pasti. Karena subhanallah, datanya mereka belum sampai melukai, tapi yang namanya mukul-mukul dada, bahkan mereka histeris nangis, itu sudah rutin mereka lakukan. Kami tinggal di daerah yang memang tidak jauh, hampir di dalam setiap pekan itu ada acara yang mereka lakukan. Subhanallah. Jadi kami bisa benar-benar mengikuti bagaimana perkembangan mereka. Ini salah satu bukti apakah ada di dalam ajaran Islam agama yang namanya menyakitkan diri sendiri seperti ini. Subhanallah. Merugikan diri sendiri, melukai diri sendiri dari semua kalangan, dari mulai balita, lihat nih. Ada balita. Subhanallah. Sampai ada beberapa gambar gitu kan. Si kunyuk nih. Itu anaknya dijagain. Ayam. Anaknya mau diganggu dijagain. Tapi mereka anaknya diserain. Suruh lukain kepalanya. Bayangin. Kami nyaksikan dengan mata kepala sendiri. Kami hadir bersama mereka. Subhanallah. Antri dari mulai balita sampai kakek-kakek. Subhanallah. Siap untuk semua kepalanya. Apa sebabnya? Apa maksudnya mereka lakukan semua ini? Mereka menunjukkan bahwasanya ketika di bulan Muharram, khususnya tanggal 9 dan 10, mereka itu harus menunjukkan ekspresi bela sungkawa, kesedihan atas wafatnya Husain bin Ali radhiyallahu anhum. Dari mulai dengan memukul dada, dengan mencabik-cabik baju, menampar-nampar pipi, sampai pada akhirnya melukai badan, dan yang paling tertinggi siap untuk mati pada acara tersebut. Karena ada yang sampai mati mereka. Ketika mereka ingin menunjukkan bela sungkawanya dengan menembakkan senjata ke tubuh mereka, yang menurut mereka katanya tidak mati ketika menyebutkan Al-Husain, tidak mati. Subhanallah. Tapi ketika takdir menentukan yang lain, dia wafat dan itu bangga. Dan mereka bisa mati, termasuk kelompok dari orang-orang yang mati syahid, katanya mereka. Dan ini sudah perkara wajib. Ini perkara wajib, harus untuk mereka ekspresikan. Padahal siapa Husain radhiyallahu an? Cucu Nabi. Tidak mungkin ada Husain kalau tidak ada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah. Yang dijelaskan di dalam sejarah, musibah yang terbesar yang terjadi sepanjang sejarah sahabat radhiyallahu taala anhum, tidak ada yang melebihi daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam. Tapi sahabat, walaupun pada sebagian sahabat ada yang juga enggak terima, salah satunya seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dari sangat soknya, kagetnya dengan wafatnya Rasul, beliau tidak percaya. Sampai mengangkat pedangnya, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, saya akan potong lehernya. Dari sangat cintanya, pembelaannya kepada Rasul, kondisi yang belum siap ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya beliau dijelaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, baru beliau menerima penjelasan tersebut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi. Muhammad adalah sama dengan rasul-rasul yang sebelumnya. Aimata aw qutilan qalabtum ala wajhi. Ketika beliau memang sudah datang ajalnya, waktunya dipanggil oleh Allah, sama seperti nabi-nabi yang terdahulu, Umar mulai mereda. Tapi itu termasuk musibah. Kenapa dengan wafatnya Hussein kita menunjukkan ekspresi yang sampai berlebih-lebihan, dari mulai wafatnya sampai tempat di mana beliau meninggalnya, tanahnya adalah tanah paling utama di atas muka bumi, bahkan termasuk tanah yang paling mulia dengan tanah kota suci Mekah, bahkan termasuk tanah yang ada di syurga. Dan ketika orang-orang di Madinah sekalipun dari kelompok mereka, mereka tidak mau sujud di atas tanah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih mengutamakan sujud di atas batu Karbala, padahal di Madinah diwafatkan di dalam tanah tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam. Apa mungkin ada cucu lebih utama dari kakeknya? Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Baik. Mungkin ini karena waktu masih terbatas, waktu sangat terbatas, dan mudah-mudahan ada yang mungkin mau ditanyakan, silahkan mau diperjelas, falyatafaddal, walaupun sebenarnya masih cukup panjang dan luas materinya, tidak mungkin kami jelaskan keseluruhan di dalam waktu yang sangat terbatas ini. Paling tidak tadi poinnya bahwasanya mereka bukan lagi Syiah, karena mereka sudah berkembang, mereka adalah Rafidhah, bahkan mereka sudah layak untuk dinamakan agama tersendiri, yaitu agama Majusi yang bersandar kepada salah satu negara. Yang kedua, setiap dari mereka kita bisa kenali dengan beberapa ajaran-ajarannya, cara-caranya, khususnya dari mulai cara sholatnya yang sudah sangat berbeda dengan kita, dari waktunya dan juga cara sholatnya yang juga sudah berbeda. Dan mereka bisa bergabung di masyarakat dengan kelompok apa saja, tapi dibalik itu semua punya strategi, punya target-target. Pada akhirnya mereka nanti akan menunjukkan tentang siapa mereka sebenarnya, dan pada akhirnya mereka juga nanti akan menjadi orang-orang yang akan memusuhi kita, pada akhirnya sampai memerangi dan akan membantai kita umat Islam, sebagaimana yang terjadi di banyak negara. Dan juga di dalam buku ini juga dijelaskan bahwasanya NKRI diambang kehancuran. NKRI diambang kehancuran melihat realita yang ada di dunia, dan juga tidak sedikit, banyak sekali persamaan-persamaan yang ada di negeri kita. Mudah-mudahan sekilas tentang apa yang kami ketahui, pengalaman dan juga beberapa sumber-sumber yang juga sebenarnya sumber tersebut mayoritas lebih banyak daripada mereka, dari sumber mereka yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga umat Islam yang ada di negeri kita Indonesia ini bisa rukun, damai, tentram. Dan juga kita doakan para pemimpin-pemimpin kita mudah-mudahan, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, semuanya orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah, bimbingan, dan dijauhkan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya tadi adalah orang-orang yang punya tujuan-tujuan, target-target yang jelek untuk memecah belah umat Islam, pada akhirnya sampai menjadi kehancuran daripada umat Islam yang ada di negeri kita Indonesia ini. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan cukup insyaallah yang kami sampaikan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.